Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita kenikmatan yang begitu banyak sehingga pada sore hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam rangka melanjutkan pembahasan kitab Al-Mukhtasar fil Aqidah yang ditulis oleh Syekh Khalid Al-Musyaiqi hafizahullahu taala yang kita terjemahkan dengan Belajar Aqidah dari Dasar. Dan kita pada kesempatan yang lalu telah menjelaskan mengenai al-wala wal bara, mengenai hukum ya, atau terkait dengan beberapa hal yang boleh dilakukan kepada orang kafir dan apa saja yang tidak boleh dilakukan dan apa saja yang wajib dilakukan kepada mereka. Ya, kita telah jelaskan itu. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan masih seputar al-wala wal bara, yaitu terkait dengan sikap ya, loyal kepada orang kafir yang menjadikan kufur atau menjadikan kafir seseorang. Ya. Al-wala'u al-kufri ya, lil-kufari. Ya. Sikap loyal yang menjadikan seorang kafir ya, sikap loyal kepada orang kafir yang menjadikan seorang muslim menjadi kafir. Ya, jadi perlu kita ingat bahwasanya al-wala itu seharusnya diberikan kepada orang yang beriman, sesama mukmin. Al-bara ya, kebencian dan permusuhan itu diberikan kepada orang kafir. Nah, ini malah al-wala dia berikan kepada orang kafir. Maka ada rinciannya. Ya, ada yang sampai derajat haram, ada yang sampai derajat kufur, ya. Al-wala'u minhu ma huwa kufrun wa minhu ma laisa kufrun kama sabaqo. Ya. Sikap loyal kepada orang kafir, ya, ada yang sampai pada kekufuran dan ada yang tidak sampai pada kekafiran, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Ya. Walladhi yadhar fi dhabitil wala'i al-kufri huwa mahabbatul kufari li ajli dinihim. Dan dhabit atau patokan untuk menentukan suatu bentuk loyalitas itu kufur atau tidak adalah tentang apakah dia mencintai orang kafir karena agamanya. Ya, ada catatan di sini, li ajli dinihim. Ya, jadi dia cinta kepada orang kafir, dia loyal kepada mereka karena agama orang kafir tersebut. Maka ini adalah loyal atau al-wala yang mengeluarkan seorang dari agama, ya. Au nusratuhum 'alal muslimina bil qitali ma'ahum. Atau seorang muslim ya, membantu orang kafir untuk memerangi kaum muslimin. Jadi dia berada di barisan orang kafir untuk memerangi kaum muslimin meskipun dia mengaku muslim, maka ini adalah wala atau loyal yang membuat kufur, membuat kafir. Au bi'i'anatihim bil mali wassilah. Atau minimal membantu orang kafir dengan harta atau dengan senjata. Lagi ada perang antara muslim dengan kafir, kok dia malah membantu yang kafir nih, walaupun dia enggak ikut perang, tapi dia bantu dengan pembiayaan, dia bantu dengan senjata. Ya, maka ini wala yang membuat kafir seseorang. Au bitajassusi lahum 'alal muslimina mahabbatan lahum wa raghbatan fi dhuhurihim 'alal muslimin. Atau menjadi mata-mata, menjadi spionase ya, atau menjadi mata-mata bagi orang kafir ketika berperang dengan kaum muslimin, mahabbatan lahum, karena cinta kepada orang kafir. Ya, dan berharap kemenangan orang kafir. Ya, jadi dia baik itu membantu dengan hartanya, membantu senjata, atau menjadi mata-mata. Ya, menjadi mata-mata di tengah-tengah kaum muslimin, ya, untuk membantu supaya orang-orang kafir menang di atas kaum muslimin. Maka ini kufur. Ya. Fahadhil i'anatu kufrun mukhrijun minal millah. Maka bantuan semacam ini adalah kekafiran yang mengeluarkan dari agama, murtad, ya. Wa qad haka ghairu wahidin min ahli al-ilmi ijma'al ulama'i 'ala dzalika. Dan ya, banyak para ulama yang meriwayatkan ijma' dalam masalah ini. Kesepakatan ulama mengatakan bahwasanya barang siapa yang membantu orang kafir memerangi umat Islam, baik dengan hartanya, senjatanya, ataupun dengan menjadi mata-mata, maka dia kafir. Wa in kana al-hamilu lahu 'ala dhalika maslahatun syakhsiyah. Adapun jika yang mendorongnya untuk membantu orang kafir ini atau menjadi mata-mata ini adalah karena kemaslahatan pribadi, ya. Jadi bukan masalah dia cinta orang kafir dengan karena agamanya, bukan, tapi karena ada kepentingan pribadi, au khauf, atau karena takut, ya, karena khawatir, ya, au adawah duniawiyah bainahu wa baina man yuqatiluhu minal kufari alal muslimin, atau dia membantunya karena ada permusuhan pribadi, ya, yang mana hal ini tidak ada yang terkait dengan loyal dengan agama orang kafir, nggak berkaitan dengan agama, tapi terkait dengan pribadinya, dia ada kepentingan pribadi, atau dia ada ketakutan, ya, atau dia mungkin musuhan sama salah seorang di antara kaum muslimin sehingga dia pengen dia kemudian apa namanya kalah dan seterusnya. Fahadhil i'anah muharramah wa kabirah min kabairidz dzunub. Maka pertolongan yang semacam ini yang sebabnya adalah karena kepentingan pribadi, ya, maka ini hukumnya haram dan termasuk dosa besar di antara dosa-dosa besar. Walakinnaha laysat minal kufril mukhrij minal millah. Akan tapi meskipun dosa besar, tidak sampai mengeluarkan seorang dari agama. Jadi sama-sama mungkin menolong, membantu orang kafir, tapi yang satu adalah karena agamanya, ya. Yang satu karena urusan pribadi. Maka terbedakan di sini, ya. Yang karena agamanya kafir, yang karena urusan pribadi, maka dia tidak kafir namun melakukan dosa besar. Sebagai contohnya adalah yang kita sebut dengan teman A titik titik K, gitu. Yang dulu pernah ada, ya. Yang di mana di situ sekelompok orang dari kaum muslimin ada yang mendukung seorang calon orang kafir untuk menjadi pemimpin daerah, ya. Padahal ini jelas-jelas pertolongan terhadap orang kafir untuk menduduki jabatan yang strategis menguasai kaum muslimin. Ini untuk wala yang jelas haramnya, tidak dilakukan lagi haramnya, ya. Berpartisipasi sebagai tim suksesnya, ya, untuk memenangkan dia menjadi satu kepala daerah atau pemimpin daerah yang di situ menguasai kaum muslimin juga. Maka ini tentu haram, ya, cuman dibedakan, ya, antara mereka yang ikut berpartisipasi di situ dalam rangka karena hanya sekedar kagum, ya, atau sekedar mungkin terkecoh dengan gaya bicaranya, misalnya ketegasannya, misalnya. Tapi dia sebenarnya tidak meridhoi agamanya. Hanya saja dia mungkin enggak peduli dengan agamanya. Dia hanya peduli, oh, yang penting ini tegas, yang penting ini demikian, demikian, demikian. Dia tidak memperhatikan agamanya. Dia bukan karena cinta dengan agamanya, maka ini haram namun tidak sampai pada derajat kafir. Namun jika ada yang mendukung, ya, calon pemimpin yang seperti ini, yang kafir, karena ridho dengan agamanya, maka dia kafir. Ya, sehingga kita perlu rinci dalam masalah ini, tidak kemudian kita katakan, oh, pasti kafir, pasti enggak kafir. Enggak, tergantung motivasi yang mendorongnya. Ya. Kemudian Wa dalilu dzalika, dan dalil bahwasanya motivasi dunia itu tidak menjadikan kafir adalah ma hakahu al-Imam ats-Tahawi min ijma'i ahli al-'ilmi 'ala annal jasus al-muslim la yajuzu qatluhu. Dalil yang menyatakan bahwasanya mata-mata yang muslim yang motivasinya adalah motivasi dunia, dia apa namanya tidak kafir lah sebagaimana ijma yang diriwayatkan oleh Imam At-Tahawi, ya, bahwasanya mata-mata muslim itu tidak boleh dibunuh, ya. Wa muqtada ma hakahu At-Tahawi annahu ghairu murtad, dan tentunya kalau dia tidak boleh dibunuh berarti dia tidak murtad. Wa yadullu li hadza ma rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa An-Nasa'i min hadithi Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Dan dalilnya, dalil dari sunnah adalah riwayat dari Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i, yaitu hadis dari dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu fi qissati Hatib ibni Abi Balta'ah. Ya, kisah Hatib bin Abi Balta'ah, ya, seorang sahabat yang mulia, idz arsala risalah ila Quraisyin yukhbiruhum biqudumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kisahnya seperti ini, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam merencanakan ingin ke Mekah untuk mengadakan suatu penaklukan, ya. Ingin mengadakan penaklukan, kenapa? Karena orang-orang kafir mereka melanggar perjanjian Hudaibiyah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, karena mereka melanggar, ya, kita akan menduduki mereka, kita akan menaklukkan mereka. Nah, maka kemudian hal itu dirahasiakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Namun ternyata, ya, sebagian Hatib, ya, ini juga di antara yang tahu rencana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau punya kepentingan di Mekah. Dia punya keluarga di Mekah, ya. Sehingga dia pengen melindungi keluarganya di Mekah, ya. Maka kemudian dia menulis risalah, menulis sebuah surat yang diantarkan oleh seorang wanita menuju Mekah, ya. Sehingga hal ini ketahuan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Allah mengirimkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang tahu sebenarnya manusia, ya. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang tidak bocor kecuali semata-mata karena Allah mewahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Hatib ini berkhianat. Dia ingin mengabarkan kepada sebagian penduduk Mekah bahwasanya Rasul itu mau datang. Rasulullah mau datang dengan pasukannya untuk menaklukkan Mekah. Nah, maka kemudian Rasul SAW mengutus Ali bin Abi Thalib dan Al-Miqdad untuk menyusul wanita pembawa surat ini. Ya, disusul. Ya, pokoknya Allah mewahyukan bahwasanya surat itu dibawa oleh seorang wanita dan kamu akan temui di suatu daerah di antara Mekah dan Madinah. Saya lupa tempatnya, ya. Di daerah kalau nggak salah namanya, ya. Kemudian disusullah oleh Ali dan ketemu wanita tersebut. Dan wanita ini awalnya tidak mau mengaku, dicek tunggangannya segala macam, nggak ketemu suratnya. Namun Ali dengan cerdik mengatakan, ya, saya yakin Rasulullah tidak mungkin berdusta. Ya, Rasul tidak mungkin berdusta. Pasti kamu bawa. Mau kamu sembunyikan di mana? Pasti kamu bawa. Sekarang saya mau geledah kamu. Pilih antara saya telanjangi atau kamu keluarkan langsung suratnya. Maka karena dia takut ditelanjangi, langsung dikeluarkan suratnya. Benar, ternyata suratnya disimpan di bajunya. Karena Ali nggak mungkin, ya, memeriksa langsung tubuhnya, kan. Nah, ternyata emang dibawa di bajunya. Baru kemudian ternyata benar ada surat yang isinya mengabarkan bahwasanya Rasulullah akan datang ke Mekah, ya. Padahal itu masih rahasia sifatnya, ya. Supaya apa? Supaya orang Quraisy tidak bersiap-siap melawan, karena nanti akan terjadi pertumpahan darah, ya. Maka singkat cerita, Rasul kemudian bertanya kepada Hatib, ya. Faqala Rasulullah SAW, ya Hatib ma hadza, wahai Hatib, apa-apaan ini, apa yang kamu lakukan, ya. Qala Hatib mengatakan, la ta'jal alayya ya Rasulullah, wahai Rasulullah, jangan terburu-buru dulu, dengarkan penjelasan saya. Inni kuntum ra'an musiqan fi Quraisy. Aku ini hanyalah orang yang numpang di kalangan orang-orang Quraisy. Aku bukan orang yang terpandang di Quraisy, ya. Walam akun min anfasiha. Aku bukan orang yang paling mulia di antara orang-orang Quraisy. Saya ini orang biasa, ya. Dan saya enggak punya banyak kerabat yang bernasab tinggi di sana, gitu ya. Wa kana man ma'aka minal muhajirina lahum qarabat yahmuna biha ahlihim wa amwalihim bi Makkah. Dan engkau wahai Rasulullah bersama dengan orang-orang muhajirin, ya. Antum dan juga Anda dan juga para sahabat muhajirin, mereka punya kerabat di Makkah yang mereka siap untuk melindungi keluarga mereka di Makkah. Fa ahbabtu idza fatani dzalika min nasabin fihim an attakhidha fihim yadan yahmuna biha qarabati. Dan aku berharap, ya, jika aku tidak punya seperti apa yang kalian punya wahai Rasulullah, ya, berupa nasab dan lain sebagainya, maka paling tidak aku bisa meminjam tangannya, meminta bantuan mereka untuk bisa melindungi kerabatku yang ada di Mekah. Ya. Jadi kalau takutnya kalau Rasulullah menyerang Mekah itu enggak ada yang melindungi keluarganya. Sehingga dia pengen nitip, ya, pengen nitip ke yang ada di Mekah. Sebenarnya niatnya bukan niat berkhianat, ya, tapi melindungi keluarganya, niat pribadi, ya. Wa ma fa'altu dzalika kufran wala irtidadan. Dan aku melakukan ini bukan karena aku kafir wahai Rasulullah, bukan karena aku murtad, ya. Andi ini bukan karena murtad dari agamaku, wala ridan bil kufri, bukan juga karena ridho dengan kekafiran orang-orang Quraisy, ya, ba'dal Islam, bukan karena kekafiran. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, shadaqakum, engkau telah berkata benar, engkau telah berkata jujur. Ya, Nabi menerima permintaan maaf dari Hatib, menerima alasan Hatib yang membuat dia tidak dikafirkan. Kenapa? Karena ketika itu Umar meminta izin untuk membunuh Hatib. Ya Rasulullah, biarkan saya bunuh, saya penggal leher pengkhianat ini, kata Umar. Maka Nabi SAW, jangan. Ya, engkau tidak tahu, ya, bahwasanya Allah telah memaafkan para veteran perang Badar. Jadi Hatib ini veteran perang Badar. Ya. Maka dimaafkan oleh Nabi SAW, dan memang Hatib melakukannya bukan karena kekafiran, namun dia telah berbuat keliru. Ya, telah keliru, namun tidak sampai menjadikannya kafir. Fakala muhatibin ma'a iqra'i Rasulullah SAW sarihun fi anna mujarrada fi'li Hatib laisa kufran. Maka perkataan Hatib, ya, yang tadi, yang dia melakukan ini karena alasan pribadinya, alasan keselamatan keluarganya, dan begitu pula Rasul juga menerima alasan tersebut, maka ini menunjukkan bahwasanya semata-mata perbuatan Hatib ini bukanlah kekafiran. Ya, lidza qala, ya, apa ini? Lidza qala lam af'alhu kufran wala riddatan aniddin. Ya. Oleh sebab itu Hatib mengatakan, aku tidaklah melakukannya karena aku kafir, karena aku ridha dan kekufuran, dan tidak pula karena aku mau murtad. Ya, tapi semata-mata karena alasan tadi. Nah, ini, ya. Jadi ini yang menjadi dalil yang sharih dan jelas bahwasanya dibedakan, ya, menjadi mata-mata karena ingin membantu orang kafir karena cinta dengan mereka, atau karena dia memang punya tendensi pribadi. Ya, kalau tendensi pribadi dia dosa besar namun tidak keluar dari Islam. Far'un, kemudian ada pembahasan seputar ar-ridha bi kufril kafirin. Ya. Ridha dengan kekafiran orang kafir, ya, aw adamu takfirihim, atau tidak mau mengkafirkan orang yang jelas-jelas kafir, aw syakku bi kufrihim, atau ragu dengan kekafiran mereka, aw tashihu ayy madhhabin min madzahibihimul kafirah fa hadza kufrun. Atau membenarkan madzhab-madzhab kufur mereka, maka ini adalah kekafiran. Ya, artinya apa tadi? Ridho dengan kekafiran orang kafir. Jadi menurut dia nih, orang kafir itu ya biar aja kafir, nggak apa-apa. Ya, kafir itu tetap benar, tetap masuk surga. Ya, nah itu ridho dengan kekafiran. Dia menganggap bahwasanya ini orang biar aja kafir, enggak usah didakwai. Ya. Ini ridho dengan kekafiran. Enggak boleh. Bahkan pernah saya jelaskan bahwasanya kalau ada orang mau masuk Islam, orang kafir mau masuk Islam, itu jangan ditunda-tunda. Jangan nunggu besok aja di masjid. Jangan. Antum ketemu di angkot atau ketemu di manapun, ya. Orang mau masuk Islam nih, tertarik masuk Islam, langsung sadar di tempat. Kenapa? Para ulama, ada sebagian ulama mengatakan kalau antum menunggu, mengatakan nanti saja, berarti antum ridho dengan kekufuran, antum murtad. Ya, hati-hati, menunda orang untuk mau syahadat, udah mau syahadat kok malah ditunda-tunda. Berarti antum ridho, walaupun misalnya katakanlah sampai esok dia di masjid masih hidup misalnya. Berarti antum membiarkan 24 jam dia dalam kondisi kafir. Maka enggak boleh yang seperti ini, ridho dengan kafir. Kalau orang Muslim masuk Islam, ya langsung. Atau tidak mau mengkafirkan orang yang jelas kafir, ya. Bukan orang Muslim yang dituduh kafir, beda ya. Ini maksudnya tidak mau mengkafirkan orang yang jelas kafir, seperti orang yang KTP-nya sudah jelas non-Islam, sudah jelas dia pergi ke tempat ibadah agamanya sendiri, ya. Ya. Itu kok enggak mau dianggap kafir, nah ini dia jadi akan jatuh dalam kekafiran. Enggak mau mengkafirkan orang Kristen, enggak mau mengkafirkan orang Katolik, ini kafir. Orang yang seperti ini, dia harus yakin bahwasanya ini termasuk orang-orang kafir, ya. Au asyakku fi kufrihim, atau dia ragu. Ragu juga enggak boleh. Ya, misalnya saya ragu nih, agama ini kufur enggak ya? Agama itu kufur enggak ya? Enggak boleh. Selain Islam kufur sudah. Ya, harus yakin, tidak boleh menerima keraguan, apalagi sampai ridho, apalagi sampai mengakui kebenaran agama lain ini haram dan termasuk kekafiran. Au tashih, atau membenarkan madhab-madhab kekufuran, ya, membenarkan apa namanya ide-ide kufur bahwasanya Allah itu beranak, bahwasanya Allah itu punya pasangan dan seterusnya. Itu madhab-madhab atau Allah misalnya macam-macam, ya. Berbagai macam teori tentang Tuhan itu kan banyak. Ya. Nah, kalau dia benarkan itu yang tentunya bertentangan dengan agama, maka dia juga kafir, ya. Ini bahaya, ya. Wa min dzalika ad-da'watu ila wahdatil adyan, dan di antara contohnya adalah dia menyeru kepada penyatuan agama. Ya. Awalnya namanya dialog lintas agama, awalnya lintas agama. Oh, nanti di situ ternyata mereka saling membenarkan agama yang lain. Nah, ini apa namanya, wahdatul adyan atau wahdatul adyan, penyatuan agama. Ini haram hukumnya dan kufur, ya. Au at-taqrib bainal adyan, atau saling mendekatkan antar agama. Ya, enggak boleh. Kalau toleransi boleh. Kalau toleransi boleh. Toleransi itu apa sih? Membiarkan dia melakukan apa yang menjadi kewajibannya dalam agamanya, silakan. Masing-masing menjalani masing-masing, Natalan silakan. Ini silahkan, sekedar membiarkan, itu toleransi. Tapi kalau kemudian, ayo kita adakan Natalan bareng antar Muslim dan Nasrani, enggak boleh. Ini namanya takrib yang diharamkan, ya. Au ma yusama bil millatil Ibrahimiyah, atau yang sering disebut dengan millah Ibrahim, agama Ibrahim. Jadi dianggapnya Yahudi, Nasrani, Islam itu satu agama. Apa agama Ibrahim? Karena satu bapak kan. Ya, kemudian menganggap itu satu agama yang ketiga-tiganya benar. Ini adalah kekufuran, ya. Idzman i'taqada anna dinan ghayra dinil Islam sahihun fa innahu kafirun. Karena siapapun yang meyakini bahwasanya ada agama selain Islam yang benar, maka dia kafir. Misalnya agama ini yang benar dua, Islam dan apa gitu, ini kafir, ya. Yang benar, yang agama yang benar cuma satu, yaitu Islam. Allah Ta'ala mengatakan wa may yabtaghi ghayral islami dinan fala yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima agama tersebut oleh Allah, ya. Jelas. Allah juga mengatakan inna dina indallahil Islam, sungguhnya agama yang diridhai Allah hanyalah agama Islam. Ya, ini harus kita yakini, tidak boleh mengatakan semua agama benar, semua agama mengantarkan kepada surga, semua agama mengantarkan kepada keselamatan, ya, tidak boleh dan haram hukumnya mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini, dan bisa kufur. Ya, hati-hati. Baik, itu terkait dengan al-wala al-kufriyah, al-wala atau sikap loyal yang sampai menjadikan orang itu rusak imannya, ya, atau kafir. Kemudian ada penjelasan seputar hukum tinggal di negara kafir, ya. Al-iqamatu fi biladil kuffari laha aqsamun, ya. Tinggal di negeri kafir itu punya beberapa rincian hukum, ya. Dan perlu sebelum kita mulai membahas ini, kita perlu jelaskan dulu definisi negara Islam dan negara kafir, ya. Negara Islam adalah negara yang dominan di situ syiar-syiar Islam, di mana bisa dilihat dari jumlah penduduk Islamnya, Muslimnya lebih banyak, ya, lebih dari 50% itu Muslim. Kemudian syiar Islam juga tampak dengan jelas, azan di mana-mana, sholat jamaah juga di mana-mana, Idul Fitri juga meriah, ya. Ya, lebih meriah daripada perayaan agama lain. Maka ini negeri Islam. Contohnya Indonesia. Ya, kita tidak perlu lagu bahwa Indonesia adalah negeri Islam. Ya, Malaysia, ya, dan Brunei, ya, tentu, dan juga yang lainnya, Arab Saudi dan semisalnya, itu negeri-negeri Islam. Ada pun negeri kafir sebaliknya, di mana mayoritas orangnya orang-orang kafir. Kemudian syiar kafir juga lebih dominan, ya, daripada syiar Islam. Maka ini negara-negara kafir, ya, contohnya negara-negara di Eropa, di Afrika, ya, di Afrika yang bawah, ya, Afrika yang selatan, dan ya, negeri-negeri kafir yang kita kenal, ya, negara-negara barat. Ini supaya kita jelas definisi negara Islam, negeri, ya, maaf, bukan negara, ya, negeri Islam dan negeri kafir. Maka hukum tinggal di negeri kafir yang di situ mayoritas adalah orang-orang kafir, dan di situ juga syiar orang kafir lebih dominan, maka terbagi menjadi beberapa rincian. Yang pertama, al-awwal kufrun mukhrijun minal millah. Yaitu hukumnya kafir dan keluar dari agama atau murtad. Ya, seperti apa yang murtad? Idza kana al-muqimu mutawalliyan lahum. Ketika orang ini tinggal di negeri kafir karena memang loyal dengan orang kafir. Ya, senang dengan orang-orang kafir dan enggak suka dengan orang Islam. Ya, maka ini mutawalliyan, orang itu senang dengan kekafiran, senang dengan orang kafir. Maka ini keluar dari agama Islam. Mithlu ayata syabbaha bihim fi amrin yujibul khuruja min dinil Islam, yaitu dia melakukan tasyabbuh, dia meniru-niru orang kafir dalam hal-hal yang membuat dia keluar dari agama Islam. Ka ayal basas salib, ya, semisal dia sampai kemudian memakai salib, ya, memakai lambang salib, baik itu salib di kaleng maupun di kaos atau di tato mungkin, ya. Tabarrukan bihi, dalam rangka mencari berkahnya. Ya. Dia meyakini, kan kalau orang non-muslim wajar, ya, dia mencari berkah dengan tanda salib, entah itu dengan kalung, entah itu dengan stiker di mobil, entah itu di kaos, ya kan. Sudah sewajarnya kalau orang non-muslim, sebenarnya kalau orang Islam kok juga meyakini seperti itu, maka dia kafir. Ma'ilmihi bi'annahu syi'ar an-nasoro. Padahal dia tahu itu adalah syiarnya orang-orang Nasrani. Wa annahum yushiruna bilubsihi ila aqidatihim al-batilah. Dan bahwa dia juga paham bahwasanya itu adalah berarti sama saja mengakui atau menunjukkan bahwa Allah Ta'ala wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Padahal Allah Ta'ala telah membantah hal ini dengan mengatakan wa ma qataluhu. Orang-orang Romawi atau para pengejar Nabi Isa itu, mereka tidak betul-betul membunuh Nabi Isa. Wa ma salabuhu, mereka juga tidak betul-betul menyalib Nabi Isa. Walakin syubbiha lahum, akan tapi yang disalib dan dibunuh adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Inilah keyakinan kita kaum muslimin. Ya. Maka kita tidak ada urusan dengan tanda salib. Harusnya ya tidak boleh meyakini yang demikian. Kalau kita sampai seperti itu, berarti kita mendustakan ayat ini kan gitu ya. Oh, ini Nabi Isa sebagai penebus dosa misalnya dengan disalib. Wah, kufur. Karena apa? Mengingkari ayat ini. Ayat ini mengatakan bukan Nabi Isa yang disalib. Ya. Wa kadza idza zara kana isahum mu'taqidan anna ziyarataha qurbatan ila Allah taala. Begitu pula ketika dia menziarahi atau mengunjungi gereja-gereja mereka dengan keyakinan bahwa saya mengunjungi gereja mereka merupakan bentuk mendekatkan diri kepada Allah, ini adalah kekufuran. Ya, apalagi meyakini bahwasanya menjaga gereja itu dan seterusnya ya. Ini disayangkan sekali ada yang seperti ini, ada yang meyakini bahwa itu adalah bentuk toleransi dan sebagainya. Hati-hati, ini berbahaya ya, perkara yang berbahaya. Wa kadza da'watu ila wahdatil adyan au ila taqrib bainal adyan. Begitu pula tadi ya, menyerukan apa, penyatuan agama ya, kemudian apa namanya, pendekatan antar agama ya. Faman qala inna dinan ghairal islami dinun sahihun wa yumkinu at-taqrib bainahu wa bainal islam aw annahuma dinun wahidun sahih fa huwa kafirun murtaddun. Maka siapapun yang mengatakan bahwasanya agama selain Islam itu agama yang benar atau apa namanya, dan memungkinkan untuk didekatkan, digabungkan antara agama itu dengan agama Islam, atau bahwasanya keduanya sama-sama agama yang benar, maka dia kafir dan murtad, keluar dari agama Islam. Bal man syakka fi butlani jami'il adyan ghairi dinil Islam kufrun li raddihi qaulahu ta'ala. Dan barang siapa yang ragu, hanya ragu saja, ragu dengan kebatilan semua agama-agama selain Islam, hanya ragu saja dia. Ragu saya, ragu ini kafir enggak ya? Maka dia kufur juga. Kenapa? Karena dia membantah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu." Dia berarti tidak yakin dengan ayat ini, siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima. Jelas ya. Wa li raddihi ma huwa ma'lumun min dinil islami bidarurah. Ya, dan dia berarti juga membantah atau melawan sesuatu yang telah diketahui dalam agama Islam dengan pengetahuan yang darurah, pengetahuan yang semua orang tahu. Ya. Min anna dinal Islam qad nasakha jami'al adyan as-sabiqah. Yaitu pengetahuan bahwasanya Islam itu adalah agama yang sudah menghapuskan agama-agama sebelumnya. Setelah Islam datang, maka tidak boleh ada agama selain Islam. Ya. Ini keyakinan yang sudah ma'lum minaddin bidarurah, sesuatu yang dipahami oleh banyak orang. Ya. Wa annaha kullaha adyanun muharrafah. Dan bahwasanya keyakinan bahwasanya semua agama selain Islam itu agama yang sudah berubah, sudah diubah, sudah menyimpang, ya. Wa anna man dana bi syai'in minha fa huwa kafirun musyrikun. Dan juga pemahaman bahwasanya siapapun yang beragama dengan agama-agama yang lain maka dia seorang kafir dan musyrik. Ini suatu pengetahuan yang harusnya diketahui setiap muslim. Kalau dia malah mengatakan yang lain, nah ini adalah kekafiran. Tapi ini yang pertama ya, tinggal di negeri kafir yang membuat seorang menjadi kafir. Asani muharram, yaitu hukum yang kedua adalah hukum haram. Idza lam yadhhar dinahu wa yuqimu ma'a qudratihi 'alal hijrah. Yaitu ketika dia tinggal di negeri kafir tersebut namun dia tidak menampakkan agamanya dan dia juga sebenarnya bisa hijrah dari situ. Jadi dia tinggal di negeri kafir yang sebenarnya membuat dia sulit untuk menampakkan agamanya, untuk mengamalkan agamanya. dia mau pakai jilbab yang agak besar yang sesuai syar'i aja sulit. Ya, harus kemudian agak dipendekin jadi segini, ya kan. Kemudian kalau dia pakai mungkin celana yang sunnah, ya dia juga sulit karena nanti akan ya mudah dicurigai, mudah di. Oke, jadi dia sehingga dia nggak bisa ngamalkan gitu loh. Sehingga dia harus menyesuaikan dengan pakaian orang-orang sana yang tentu haram. Maka kondisi seperti ini haram, padahal dia mampu hijrah. Padahal dia mampu hijrah, tapi dia memilih tinggal di situ, apapun alasannya, sehingga dia menyebabkan dia nggak bisa menjalankan agamanya. Maka ini haram. Idh, ya karena al-hijratu wal-halatu. Ya. Karena hijrah itu harusnya memungkinkan. Ya, liqaulihi ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan, innal ladhina tawaffahumul malaikatu dhalimi anfusihim qalu fima kuntum. Dan orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam kondisi mereka menzalimi diri mereka sendiri. Dalam kondisi mereka itu melakukan maksiat karena tidak bisa menjalankan agamanya. Ya. Qalu, maka para malaikat mengatakan, fima kuntum, apa yang dulu kamu lakukan? Ya. Qalu, mereka mengatakan, kunna mustada'afina fil ardi. Kami dulu orang yang lemah. Ya, kami itu dulu ya dikepung oleh orang-orang kafir, kami enggak bisa mengamalkan ajaran agama kami. Qalu, maka para malaikat mengatakan, alam takun ardullahi wasi'atan. Bukankah bumi Allah itu luas? Ya. Fatu hajiru fiha, sehingga kalian bisa hijrah ke negeri yang membuat kalian bisa mengamalkan agama kalian. Fa ulaika ma'wahum jahannam, maka mereka inilah orang-orang yang tempat kembalinya adalah jahannam, wa sa'at masira, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Berarti tidak boleh bagi seorang yang tinggal di negeri kafir, sudah tahu dia enggak bisa mengamalkan agamanya, dia seharusnya juga mampu untuk pindah, tapi dia enggak pindah. Maka terancam oleh ayat ini, ya. Ayat surat An-Nisa ayat 97. Dan kita dapati, ya, beberapa orang yang mungkin dulunya jilbabnya besar, begitu tinggal di negeri kafir, beralih kepada pakai jeans ketat, kemudian jilbabnya dililitkan seadanya menjadi, karena menyesuaikan penampilan orang sana. Ini haram yang seperti ini, ya. Tapi kalau di negeri yang memungkinkan untuk bebas mengamalkan, nah ini tidak apa-apa, ya. Asalis jaiz, dan hukum yang ketiga adalah boleh. Wahuwa qisman, dan itu ada dua jenis. Yang pertama, man yastati'u idhara dinihi wa iqamatihi. Ya, wa iqamatuhu, ya. Yang pertama adalah siapa yang mampu menampakkan agamanya dan menjalankan agamanya. Boleh, ya, tinggal di negeri kafir, namun dia bisa menjalankan agamanya, menampakkan bahwa dia seorang muslim. Yang kedua adalah man ya'jiz anil hijrati imma li maradin au ikrahin alal iqamati au li dha'fi au li dha'fin, ya. Atau yang memang tidak bisa pindah, ya. Tidak bisa hijrah, baik itu karena sakit atau karena paksaan, ya, atau karena kelemahan-kelemahan yang lain, maka dia boleh tinggal di situ, ya. Karena Allah Ta'ala mengatakan illal mustata'afina minar rijali wan nisa wal wildan, kecuali bagi orang-orang yang lemah dari kalangan laki-laki maupun perempuan maupun anak-anak, la yastati'una hilatan wala yastah wala yahtaduna sabila, mereka tidak mampu untuk berpindah dari kondisi itu dan tidak pula mampu untuk menemukan jalan berhijrah, maka dia mendapatkan uzur boleh untuk di situ, ya. Itu kebolehannya. Kemudian ada pembahasan, kalau tadi disebutkan selama bisa menampakkan agamanya. Nah, sekarang ada pembahasan ma yahsulu bihi idharuddin. Seperti apa sih yang disebut dengan menampakkan agama itu? Ya, idharuddini yahsulu bimujarradi iqamati sholati wa ghairiha. Nah, idharuddin atau menampakkan agama itu dapat terwujud sekedar bisa mendirikan sholat dan amal-amal lainnya. Apa yang menjadi kewajiban baginya? Ya, jadi kalau misalnya seorang nih tinggal di US, ya, di Amerika, di satu tempat di Amerika, di mana di situ dia sholat bebas, lima waktu bebas, bahkan ke masjid juga bebas, ya. Kemudian juga berpakaian sesuai syar'i juga bisa. Memang menjalankan kewajibannya tidak ada masalah, maka termasuk sudah menampakkan agama. Ya. Wala yalzamu minhu i'lamuhum bitasfihi alihatil kuffar, dan tidak harus yang namanya menampakkan agama itu harus kemudian mengumumkan di depan orang-orang kafir, bahkan sambil bisa merendahkan tuhan-tuhan mereka. Ini bukan syarat. Ya, bukan syarat kemudian bisa seperti di negeri-negeri bisa di Arab Saudi gitu ya. Tapi dia cukup dengan bisa menampakkan agamanya, tidak harus kemudian sampai harus bisa bebas mengumumkan dirinya, menantang-nantang dan seterusnya, maka ini sudah mencukupi ya. Wal kuffaru bi mujarradi ilmihim anna fulanan musliman ya'lamuna annahu la yuwafiquhum fid din wa hadha kaf. Dan orang kafir ya yang ada di situ semata-mata mengetahui orang ini muslim, ya dia tahu bahwasanya ini saya tuh enggak sepaham dengan dia ya, maka ini sudah mencukupi termasuk idharuddin. Ya. Artinya apa? Kalau misalnya nih contohnya, di negeri-negeri yang ketika kita berteman dengan orang kafir misalnya, kemudian mereka punya acara minum sake, minum khamr, ya. Dan orang ini sudah tahu, oh teman ini muslim, kita enggak akan ajak dia. Nah, ini berarti sudah idharuddin. Sudah bisa menampakkan agamanya. Kenapa? Orang kafir tahu, dia muslim, dia enggak minum khamr. Dia enggak akan kemudian ngajakin minum sake seolah-olah dia enggak bisa menampakkan agamanya sehingga orang itu jadi enggak tahu ngajak orang yang salah gitu ya. Tapi dia tampak sebagai seorang muslim sehingga orang kafir itu tahu bahwa dia enggak sependapat dengan orang ini ya, dalam masalah babi, dalam masalah khamr, dalam masalah yang lainnya ya, maka ini sudah termasuk mencukupi disebut sebagai idharuddin. Wa dalilu ala dhalika qissatu sahabati fil habasyah. Dalilnya adalah kisah para sahabat di negeri Ethiopia. Dulu ketika mereka hijrah ke Ethiopia, Ethiopia adalah negara Nasrani. Ya, negeri Nasrani, negaranya juga Nasrani. Ya, rajanya Nasrani, menteri-menterinya Nasrani. Ya. Tapi mereka dibolehkan tinggal di situ, dibebaskan menjalankan agamanya, dan tidak dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan Nabi yang menyuruh untuk hijrah ke sana. Kata Nabi, hijrahlah kalian ke Ethiopia, di mana rajanya adalah raja yang suka dengan keadilan dan tidak suka sewenang-wenang. Kalian bisa bebas menjalankan agama di sana. Ya, maka ini dalil bahwasanya boleh tinggal di negeri Nasrani, di mana kita bebas untuk menjalankan agama kita. Amma qauluhu ta'ala qul ya ayyuhal kafirun. Ya, adapun firman Allah Subhanahu wa ta'ala qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai Muhammad. Ya. Wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah dan seterusnya. Dan juga firman Allah qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi syakkin min dini. Dan juga firman Allah dalam surat Yunus, katakanlah wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, jika kamu ragu tentang agamaku, ya, dan seterusnya. Wa hadza li anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'uhum wa bayyana lahum aqidatahu. Maka ayat-ayat ini bukan berarti kemudian kita di negeri kafir juga bisa seperti harus seperti ini, tidak. Ya. Ini bukan syarat, ya. Kalau ada yang mengatakan, "Loh, ini nyatanya ada dalil surat Al-Kafirun." Karena Al-Kafirun menyuruh kita untuk ngomong sama orang kafir. Untuk kemudian menyatakan, saya enggak menyembah apa yang kalian sembah. Apa kalian juga enggak menyembah apa yang aku sembah. Nah, gimana? Nah, maka jawabannya adalah, ini adalah karena Rasulullah SAW itu sedang mendakwahi orang-orang kafir dan menjelaskan akidahnya Nabi. Ya. Tapi bukan syarat bahwasanya itu harus dilakukan di setiap negeri kafir. Tidak demikian. Amma idza alimu anna mujarrada kaunir rajuli musliman ma'nahu al-mu'adah faqad tamma idharuddin wa intafat suratul istid'af al-mujibatu lil hijrah. Ya. Adapun ketika orang kafir sudah tahu, ya, cukup tahu bahwasanya ini seorang muslim dari penampilannya, atau dia dengan pede bisa menyatakan saya muslim, ya, tanpa tekanan, tanpa harus merasa minder atau risih dan sebagainya, yang berarti mu'adah, ada permusuhan antara atau ada apa namanya perbedaan antara orang kita dengan kalian, ya, maka tamma idharuddin, maka di situ sudah sempurna syarat idharuddin, sudah disebut bisa menampakkan agama. Cukup dengan kita bisa diketahui sebagai seorang muslim, kita bisa bebas menjalankan agama kita. Wantafat suratul istid'af al-mujibatu lil hijrah. Dan hilanglah, ya, gambaran kelemahan untuk berhijrah, yang mewajibkan untuk berhijrah. Jadi dia sudah tidak disebut lagi orang yang lemah di situ, yang mengharuskan dia untuk hijrah. Dia tidak harus hijrah lah, gampangnya seperti itu. Ya, gampangnya seperti itu. Taib. Wa min huna, dan dari sini yu'lamu anna safara li biladil kufari jaizun li tijarah. Maka dari sini kita ketahui bahwasanya pergi ke negeri-negeri kafir itu boleh dalam rangka berdagang, bisnis. Boleh, ya. Au ghairuha idza la dalila yamna'u. Au ghairiha idza la dalila yamna'u. Ya. Ini harusnya ada koma, ya. Nah, gitu ya. Takut kebablasan bacanya. Au ghairiha idza dalila yamna'. Atau yang lainnya, enggak cuma berdagang, ya. Mungkin urusan-urusan yang lain boleh hukumnya karena tidak ada dalil yang melarangnya. Lakin akan tapi, ya, bisyarti idhariddin lima sabaqo minal adillati, ya, dengan syarat bisa menampakkan agamanya bagaimana dalil-dalil yang telah dijelaskan tadi. Illa kecuali man kana yakhsha ala nafsihi minal wuqo'i fil muharramat asyahwaniyah au asyubuhat, kecuali bagi mereka yang khawatir atau takut dia terjatuh dalam keharaman yang disebabkan karena syahwat atau syubhat. Misalnya nih, oke, di negeri tersebut dia bebas, dibebaskan di situ, mau sholat, mau ke masjid, aman lah, ya, aman. Mau nyari tempat yang makan yang halal pun banyak, misalnya seperti itu, ya. Tapi perilaku orang-orang di sana itu ternyata bisa mempengaruhi dirinya. Ya, seperti yang terjadi di beberapa orang, ya, di negeri kita ketika di luar negeri, meskipun negeri tersebut negeri yang toleran dengan orang-orang muslim, nyatanya dia juga berubah. Nyatanya dia berubah penampilannya, menjadi gaul, menjadi ala-ala sana, ya, tidak lagi syar'i, bahkan, ya, tadi saya bilang tadi, tadinya jilbabnya syar'i, sekarang jilbabnya lilit-lilitan, ya, tabarruj dan seterusnya. Akan ada yang sampai melepas jilbab. Padahal tidak ada paksaan melepas jilbab di sana. Boleh pakai jilbab besar, boleh. Tapi dia sendiri yang terfitnah di situ. Maka yang seperti ini hukumnya tidak boleh ke negeri kafir, karena ternyata dia mudah terjatuh dalam syahwat dan dalam syubhat. Syubhat juga sama. Kalau teman-temannya itu teman-teman yang rata-rata ateis dan ada yang pintar berdebat, hati-hati. Ya, kadangkala diajak debat, diajak anu dipengaruhi sampai jadi ateis. Ini terjadi. Ya, hati-hati. Maka dua fitnah ini sangat berbahaya, fitnah syahwat dan fitnah syubhat di negeri-negeri kafir. Kalau yang takut tidak bisa menjaga agamanya, dia agamanya belum kuat, maka tidak boleh hukumnya. Ya, kalau dia di negerinya sudah belajar agama yang benar, sudah mantap ilmu agamanya dan kokoh menjaga agamanya, maka boleh hukumnya pergi ke negeri kafir untuk berdagang, untuk sekolah, ya, mungkin S2, S3, ya, karena itu juga kebutuhan dia. Selama terpenuhi syarat ini, maka tidak masalah, ya. Fala yajuzu safaruhu saddan lidhari'ah. Kalau yang nggak bisa seperti itu, ya, maka tidak boleh ke negeri kafir dalam rangka menutup pintu-pintu kerusakan. Wa hadza laysa khosan bi biladil kufari bal hatta ya ba'du biladil muslimin. Dan ini kalau terkait dengan masalah dia terpengaruh oleh syahwat dan syubhat ini, maka ini bukan hanya di negeri kaum muslimin, tapi juga di negeri-negeri kaum muslimin sendiri. Kalau dia khawatir ya di negeri tersebut bisa terkena fitnah semacam ini, maka juga hukumnya haram. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Demikian yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Insyaallah ta'ala pada kesempatan mendatang kita akan membahas pembahasan yang baru seputar takfir atau pengkafiran. Ya. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama, Ustaz izin bertanya, bagaimanakah hukum berobat di rumah sakit non-muslim yang sudah jelas namanya, semisal rumah sakit Persatuan Gereja? Jazakallahu khairan, Ustaz. Ya, kemarin sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu tentang hukum berobat ke orang kafir. Hukumnya boleh, ya hukumnya boleh, baik itu dokternya kafir ataupun rumah sakitnya rumah sakit yang jelas-jelas menampakkan kekafiran, ya namanya. Nama seorang santa misalnya, ya, atau nama-nama yang memang nama-nama kekufuran, ya, karena itu urusan dunia. Selama di situ tidak ada hal-hal yang membuat ahli melanggar syariat, ya, misalnya kalau terpaksa di situ dipaksa untuk berdoa dengan doa-doa mereka, ya ini haram, nggak boleh. Ya, tapi kalau itu hanya sekedar perlakuan bagi yang non-Muslim, dia dikasih doa seperti itu, kalau yang Muslim nggak dikasih, ya itu boleh. Intinya hal-hal yang tidak haram, yang tidak ada pelanggaran syariat, maka boleh. Hukum asalnya adalah hukum asalnya boleh untuk berobat di tempat tersebut. Ya, wallahu ta'ala alam bissawab. Ustaz, jika sebentar lagi Natalan ada tetangga yang Nasrani, bagaimanakah sebaiknya kita bersikap mengucapkan sebagai toleransi kita sebagai muslim, apakah diharuskan? Ya, mengucapkan selamat Natal hukumnya haram, ya. Kita sudah jelaskan kemarin, haram hukumnya memberikan selamat pada orang kafir dalam masalah agama mereka. Dalam masalah dunia boleh, ya. Kalau mereka ada lahiran anak, kita ucapkan selamat atas kelahiran anaknya, semoga menjadi anak yang baik, anak yang berbakti kepada orang tuanya, ya. Mendoakan dia lancar rezekinya, boleh. Ya, tidak masalah, karena itu dunia. Tapi kalau mengucapkan selamat dalam masalah agama mereka, ini yang bermasalah. Kenapa? Karena kita meridhoi agama mereka. Mengucapkan selamat itu kan berarti kan menampakkan persetujuan. Ya, dan la mahalah. Dan tidak mungkin tidak seperti itu. Pasti ada unsur persetujuan dalam kalimat kita, dalam ucapan selamat kita. Ya, selamat ya, atas hari kelahiran Tuhan kamu. Heh. Ini kan bahaya sekali meyakini bahwasanya Tuhan itu lahir, kan gitu. Jadi tidak boleh hukumnya mengucapkan selamat Natal, dan ini sudah difatwakan oleh banyak ulama termasuk MUI, ya, tidak boleh mengucapkan atau ikut merayakan Natal, ya. Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan agama mereka. Adapun sikap kita ya biasa saja, tidak perlu mengucapkan apapun, ya, tapi dalam hal yang bukan agama, kita tetap berbuat baik kepada mereka. Insya Allah itu sudah cukup menggantikan, ya. Cukup menggantikan yang kita, dalam masalah agama kita enggak ada urusan dengan mereka, tapi dalam masalah dunia kita baik dengan mereka. Ini insya Allah sudah mencukupi, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ustaz, bagaimanakah apabila orang non-muslim tinggal atau membeli rumah di lingkungan masjid, Ustaz, apakah diperbolehkan? Ya, kalau hanya sekedar berdekatan dengan masjid boleh, selama dia tidak mengganggu aktivitas masjid. Tidak ada larangannya, ya, menyewakan rumah kepada orang kafir, karena itu hukum asalnya adalah boleh. Sewa menyewa, jual beli kepada orang kafir itu boleh, termasuk sewa rumah, ya, disewa selama tidak digunakan untuk kegiatan agama mereka, ya, untuk hidup biasa, untuk tinggal saja. Ya, kemudian tidak kemudian mengadakan acara-acara keagamaan di situ, maka boleh hukumnya, ya, tidak masalah untuk menyewakannya walaupun dekat masjid. Nah, dan siapa tahu dekat masjid malah dia jadi dengar ceramah, nah, saya mengantarkannya kepada Islam, ya. Wallahu a'lam bissawab. Yang terakhir Ustaz, jadi bagaimanakah kesimpulan menerapkan al-wala wal-barok dengan benar Ustaz, dan bagaimanakah cara bermuamalah dengan ahlul bid'ah atau orang kafir? Ya, ini jadi ringkasan dari apa yang kita bahas dari dua pertemuan yang belakang dan juga pertemuan ini adalah bahwa al-wala wal-barok itu merupakan salah satu di antara usul atau prinsip dalam beragama, ya, di mana kita dituntut untuk loyal, ya, dan loyal kepada orang-orang yang beriman sesuai dengan kadar keimanan mereka, dan dituntut untuk membenci kekafiran dan juga pelaku kekafiran, ya. Dan cabang dari kekafiran adalah kemaksiatan, ya. Dia lebih rendah daripada kekafiran, tapi kita juga wajib membencinya. Maka kita membenci orang sesuai dengan kadar kemaksiatan dan kekafirannya. Kalau dia muslim tapi bermaksiat, kita benci dia sebatas kemaksiatannya, ya. Kalau dia kafir, ya kita benci akidahnya. Kita tidak boleh sama sekali toleran dengan kekafiran yang dia yakini, ya. Kita harus tegas bahwasanya dalam masalah agama, ya, kita tidak punya toleransi, dalam artian tidak punya tidak harus ikut campur dengan agama Anda. Ya, itu harus punya ketegasan. Nah, tapi kalau dalam masalah dunia boleh, karena hal-hal baru terkait dengan agama. Dan hal-hal duniawi, yaitu ada yang bisa mengantarkan kepada agama, ada yang tidak. Nah, kita harus bisa bedakan juga. Ya, makanya kemarin kita jelaskan ada hal yang juga tidak boleh, ya, berakrab-akrab dengan orang kafir, ya. Sebenarnya berteman itu boleh, tapi kemudian akrab, nah itu kan akan menyeret agamanya. Itu yang kemudian menjadi tidak boleh. Jadi intinya adalah bahwasanya setiap orang yang beriman, setiap orang yang soleh harus kita cintai, ya, harus kita cintai, dan setiap pelaku bid'ah, ya, kita benci sesuai kadar kebid'ahannya. Semakin dia bid'ahnya semakin parah, semakin kita benci. Maka tidak sama kebencian kita dengan orang-orang yang bid'ahnya ringan, semisal orang-orang Asy'ariyah misalnya, itu bid'ahnya ringan. Enggak boleh kita samakan sama bencinya dengan orang-orang Syiah. Enggak boleh. Karena beda levelnya, gitu ya. Ada levelnya, atau sama orang apa namanya? Jahmiyah gitu. Orang-orang Mu'tazilah, orang Islam liberal itu kan parah, ya. Kesalahan akan parah, kita harus benci mereka. Tapi kalau sama teman-teman dari kalangan Asy'ari, ya, kita ingkari kebid'ahan mereka, namun kita tidak boleh membenci mereka seperti halnya kita membenci orang-orang yang bid'ahnya parah. Tidak boleh. Ya, jadi harus proporsional menyikapi atau bersikap kepada orang yang berbeda keyakinan dengan kita, baik itu keyakinan dalam sunnah, ya, artinya bermuamalah dengan bid'ah, atau dalam keyakinan terkait dengan agama, ya, bermuamalah dengan orang kafir. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah. Baik, alhamdulillah kita telah selesaikan kajian pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.